بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد أخر نصد أنا مطالعة tentang hadith yang berbunyi Allah menciptakan manusia dengan rupanya. Apakah hadis tersebut sahih, Ustaz? Jika sahih, apakah wajah atau rupa Allah mirip dengan rupa manusia, atau bagaimana pemahaman yang benar tentang hadis tersebut? Minta penjelasannya, Ustaz. Jazakumullah khair. Hadisnya, seingat saya dalam Sahih Bukhari, tetapi bukan lafaz Allah menciptakan manusia dengan rupanya. Lafaznya Inna Allah khalaqa Adam ala suratih, artinya sungguhnya Allah menciptakan Adam dengan rupanya. Ala suratihi, haknya ini yang kemudian diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ada yang mengatakan haknya ini adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya maknanya Allah menciptakan Adam dengan rupanya Allah, dan ini sangat jauh kemungkinan. Yang benar haknya adalah kembali kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam ala suratihi, dengan rupanya manusia. Dhamirnya kembali kepada Adam itu sendiri. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam sesuai dengan rupanya, sesuai dengan tabiatnya dan karakternya, yakni manusia. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan pembahasan kita yang dari kitab As-Siyasatu Syar'iyyah, yang biasanya sebelum Ramadan berjalan di rumah Pak Bram di Jalan Durian. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi balasan atas kebaikannya. Dan sekarang insyaallah kita akan lanjutkan di masjid kita yang mulia ini, yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa li hadza kana Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhum yu'athiru istinabahum istinabat Khalid, وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنهم يؤثر عزل خالد. واستنابة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. Oleh karenanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum lebih mendahulukan mengganti Khalid bin Walid, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lebih mendahulukan Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih memilih mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima perangnya, sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lebih memilih barakallahu fikum menanggalkan atau mencopot Khalid bin Walid dari jabatannya. Kemudian beliau wasdinabat Abi Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, dan beliau kemudian menggantikannya dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Lianna Khalidan, karena Khalid kana syadidan ka Umar ibn al-Khattab, beliau adalah orang yang keras seperti Umar ibn al-Khattab. Wa Aba Ubaidah kana layyinan ka Abi Bakr, sedangkan Abu Ubaidah orang yang lembut seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa kana al-aslah li kullin minhuma an yuwalli man wallahu li yakuna amruhu mu'tadilan, maka yang terbaik bagi keduanya adalah an yuwalli man wallahu liyakuna amruhu mu'tadilan, untuk mengangkat seorang pegawai atau pejabat yang bisa diajak kerjasama sehingga keadaan pun bisa stabil. Wa yakunu bidzalika min khulafai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa mu'tadil, dan dengan demikian dia termasuk sahabat atau khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang adil. Hatta qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana nabiyur rahmati ana nabiyul malhama. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku adalah nabi rahmah, pembawa rahmat, dan juga nabi pembawa perang. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping merahmati juga memerangi. Demikian manusia dan demikian al-haq. Di samping kita merahmati juga memerangi. Tidak selamanya kita memerangi terus keras terus, enggak. Tetapi kekerasan kadang-kadang dibutuhkan. Sehingga kadang-kadang orang dikatakan orang ini keras. Keras itu kita butuhkan. Orang ini lembek, lembek itu dibutuhkan. Makanya hati-hati barakallahu fikum dari ejekan atau julukan sebagian orang yang tentunya mereka akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adanya julukan-julukan kepada seseorang ustaz lembek, terlalu lembek, mumayyi' tamayyuh. Dan ini adalah julukan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiur rahmah, lembek. Tetapi pada saatnya beliau keras, keras. Itulah dakwah. Selamanya keras enggak mungkin. Selamanya lembek juga enggak mungkin. Sehingga perlu suatu saat kita keras, suatu saat perlu lembek. Wa qala ana adh-dhuhuful qattal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, saya adalah orang adh-dhuhuh juga al-qattal. Orang yang bisa tertawa, yang bisa membuat orang tertawa, tetapi juga bisa perang, jagoan perang. Ini orang yang muwafaq, yang mu'tadil, bisa menempatkan kapan dia keras, kapan dia lemah lembut, kapan dia lemah lembut terus-terusan dia akan diinjak-injak kehormatannya, kapan dia keras terus-terusan orang akan lari dari dia. Wa ummatuhu wasatun, sedangkan umat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah wasat, tengah-tengah, umat yang adil. Qala Allah ta'ala fihim ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana al-fath ayat 29. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata tentang mereka, yakni umat muslimin, mereka adalah umat-umat yang keras, orang-orang yang keras terhadap kekafiran dan orang-orang kafir. Namun sesama mereka kaum muslimin saling merahmati. Mereka atau kalian melihat mereka selalu rukuk, sujud kepada Allah. Mereka selalu mencari keutamaan dari Allah dan keridhaan darinya. Demikian sifatnya kaum mukminin yang sebenarnya. Keras, lembut. Syiddah, lin. Syiddah, lin. Artinya keras suatu saat, lembut suatu saat. Naam. Adapun julukan-julukan barakallahu fikum yang sering didengar tamayyu, sesungguhnya ini barakallahu fikum, kata lainnya adalah munafik. Apa artinya munafik? Munafik adalah dzul wajhain. La ilaha ula wa la ilaha ula. Dzul wajhain, orang yang tidak punya prinsip. Walakinna aktsara an-nas la yaqilun. Namun kebanyakan orang kadang dakwah-dakwah tetapi hawa nafsu yang bermain. Menggelar seorang muslim dengan gelar-gelar yang seperti ini, tamyiz, tamayyuz, apa maknanya? Maknanya munafik. Munafik. Apa munafik kata Rasulullah, alladhi yalqa hadha biwajhin wa yalqa hadha biwajhin. Yang bertemu orang yang baik dengan wajah baik, bertemu wajah orang jelek dengan wajah yang jelek. Dan ini adalah sangat tidak pantas. Barakallahu fikum. Hati-hati. Hati-hati barakallahu fikum. Rasulullah SAW bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan demikian. Kapan kaum mu'minin ruhama bainahum? Lemah lembut. Kapan sesama mereka? Tetapi apakah selamanya Rasulullah SAW lemah lembut? Tidak juga. Beliau memposisikan dirinya kapan beliau berlemah lembut dan kapan beliau bersikeras. Ketika melihat Usama bin Zaid membunuh seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah dalam peperangan, beliau marah. Keras. Marah dengan keras sampai Zaid ketika beliau meminta maaf, ketika beliau meminta ampun, Rasulullah hanya menjawab dengan satu kalimat, "Mada tasna' bila ilaha illallah idza ja'a yawmul qiyamah?" Apa yang kau perbuat wahai Usama dengan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan ketika dia datang pada hari kiamat dan dia akan menuntut kamu? Ya Rasulullah, istaghfirli. Wahai Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah. Mohonkan agar Allah mengampuni dosa. Rasulullah hanya menjawab, "Mada tasna' bila ilaha illallah idza ja'a yawmul qiyamah?" Ya Rasulullah, mintakan ampun. Rasulullah hanya menjawab, "Apa yang kau perbuat wahai Usama dengan kalimat la ilaha illallah ketika datang pada hari kiamat nanti?" Keras. Sampai Usama bin Zaid mengatakan, "Hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu illa dzalikal yawm." Sampai-sampai aku berangan-angan dan berpikiran, kalau seandainya aku tidak, aku pada saat itu baru saja masuk Islam. Mu'adz bin Jabal ketika salat dengan kaumnya dan membaca bacaan yang panjang, sampai ada yang lari dari jamaah salat, Rasulullah marah dengan keras. Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau mau menjadi juru fitnah wahai Mu'adz? Marah. Wahsy. Pembunuh Hamzah bin Abi Thalib. Setelah dia membunuh Hamzah bin Abi Thalib, dalam perjalanan hidupnya, perjalanan taubat, Allah beri hidayah kepadanya. Datang mengikrarkan taubat di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah menerima taubatnya. Beliau mengatakan, "Ghaib anna wajhak." Taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja saya minta tolong, jauhkan mukamu dari muka saya. Saya enggak ingin melihat wajahmu. Rasulullah masih teringat betapa sadisnya ketika paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib dibantai, dibelah dadanya dan dimakan hatinya, limpahnya, sehingga ketika datang pembunuhnya taubat, Rasulullah SAW menerima taubatnya, namun masih berat hati untuk bertatap wajah dengan sang pembunuhnya. Tetapi dia tetap tidak putus asa. Wahsy tetap berazam dia akan membayar hutang pada Rasulullah SAW. Sehingga terjadi perang, ketika terjadi perang Yamamah, dia pun berusaha mengincar dan mencari kesempatan untuk bisa membayar hutangnya. Dan dia berhasil membunuh Musailimatul Kadzdzab dengan panahnya, dengan tombaknya. Dan dia pun merasa puas, dan kaum muslimin pun juga puas dengan apa yang dia lakukan. Keras beliau sallallahu alaihi wasallam, karena tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang memang sudah tertanam keimanannya, kuat keimanannya. Tetapi coba lihat bagaimana dengan sifat beliau, sikap beliau terhadap kaum munafikin yang ada di Madinah. Beliau begitu, bahkan ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, meninggal, datang dan disolatkan. Datang dan disolat, menjaga perasaan anaknya, Abdullah ibn Ubay bin Salul, anaknya yang telah muslim dan seorang sahabat yang mulia, datang menjaga perasaan anaknya, beliau pun menyolatinya. Lihat bagaimana Islam. Apa sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak jelas. Kenapa beliau berbuat seperti ini? Beliau ingin mencontohkan kepada kaum muslimin, kepada umat manusia, bahwa Islam adalah demikian. Bukan berarti kita dendam. Beliau tahu bahwa orang ini adalah munafik, sering menyakiti kaum muslimin, tapi ingin mencontohkan bahwa Islam adalah bukan pendendam. Nah, sampailah kemudian dakwah ini kepada kita di Indonesia, yang kemudian karakter kita di Indonesia dibawa kepada dakwah. Itu yang berat. Karakter kita orang Indonesia yang gampang tersinggung, yang gampang tersungging, yang dendam kesumat kalau sudah ada apa-apa, dibawa kepada dakwah. Sehingga ketika melihat orang yang tadinya ada masalah keluarga, ada masalah pribadi, dibawanya kepada dakwah. Na'udzubillah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, beliau mengangkat Khalid bin Walid sebagai jagoan perangnya, panglima perangnya. Terkenal Khalid bin Walid dengan jagoan perang dan keras. Salah kalau kita katakan beliau keras? Tidak salah. Apa salahnya kalau orang dikatakan orang ini keras? Bagus. Orang dikatakan keras, bagus. Yang tidak bagus kalau keras kepala, ya enggak? Apalagi kalau kepala keras. Kalau orang dikatakan orang ini keras, tanding boleh. Yang enggak bagus kalau dikatakan keras kepala. Khalid bin Walid terkenal apa ya? Coba lihat tadi Syekhul Islam apa katanya. Khalid bin Walid terkenal dengan syiddah, syadid ke Umar. Apa syiddah? Keras. Khalid bin Walid terkenal keras sebagaimana Umar juga terkenal apa? Keras. Ini celaan terhadap sahabat atau bukan? Bukan celaan sama sekali. Justru ini adalah pujian bagi mereka. Kenapa? Dalam keadaan mereka disikapi keras seperti ini, rajin ibadah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kerasnya dalam apa ini? Kerasnya ketika memang membutuhkan keras. Masa orang mau perang, jalan tangannya ke belakang, duduk terus. Masa orang mau berdakwah, Masa orang mau menghadapi umat, mau berdakwah menghadapi umat, kelihatan kayak orang kelaparan 7 hari 7 malam. Tentu barakallahu fikum harus menambahkan di bawah. Khalid ibn al-Walid keras. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lembek. Celaan bukan ini. Bukan celaan. Lihat lembeknya Abu Bakar. Lembeknya Abu Bakar, tapi ternyata pada saat beliau keras, kalah kerasnya Umar bin Khattab. Begitu Rasulullah meninggal, banyak yang murtad, banyak yang keluar dari Islam. Semua kaum muslimin tak terkecuali Umar bin Khattab menyarankan supaya pasukan Usama bin Zaid jangan diberangkatkan ke Syam untuk mengantisipasi kemungkinan kota Madinah akan diserbu oleh para orang-orang yang murtad. Semua menyarankan supaya pasukan Usama bin Zaid yang sudah disiapkan oleh Rasulullah, ternyata pas keberangkatan Rasulullah meninggal, semua menyarankan agar jangan diberangkatkan. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu, demi Allah, kalau seandainya anjing-anjing yang ada di kota Madinah memakan dan menarik kaki-kakinya Ummahatul Mu'minin, yakni gambaran kalau seandainya kita sudah dibantai oleh orang-orang yang murtad di kota Madinah ini, saya tidak akan bergeser dan saya tidak akan merubah apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat pasukan Usama bin Zaid tanpa peduli dengan saran dari kaum muslimin termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berangkat, adapun Umar tinggalkan sebagai pendamping saya. Ternyata mereka meraih kemenangan. Dan ternyata justru itu sangat berpengaruh dan sangat menjatuhkan mental orang-orang yang murtad. Mereka ini orang yang ditinggal mati nabinya, tapi kok tidak ada rasa bela sungkawa tadi, kok enggak ada rasa sedih, malah perang. Ini artinya menunjukkan kuatnya mentalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar nanya, tapi coba lihat ketika keras. Sehingga ketika beliau memimpin, maka beliau tetap mempertahankan posisi Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Setelah Abu Bakar meninggal radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu naik sebagai khalifah, maka beliau pun menggantikan posisi Khalid bin Walid sebagai panglima perang, diganti dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Digantikan dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kenapa? Abu Ubaidah orangnya lembek seperti Abu Bakar, sedangkan Umar keras seperti Khalid bin Walid. Kenapa demikian? Mu'tadi, seimbang. Yang keras dipasangkan dengan yang lembek, yang lembek dipasangkan dengan yang keras. Ini yang sering kita ungkap barakallahu fikum. Ketika seorang da'i ilallahi azza wa jalla yang tidak mempunyai siasah, yang tidak mempunyai kawaid fiqhiyah, kawaid usuliyah, dia akan sembarangan dan akan sembrono di dalam berdakwah. Sehingga di dalam dakwah yang adalah keras, kalau sudah undangan daurah rasanya temanya kurang sip kalau enggak keras. Temanya ini, kurang nengat. Bagaimana Ustaz kalau temanya masalah menjaga persaudaraan muslimin? Kurang. Cari yang pedas sedikit. Fenomena sambal ya. Cari yang pedas sedikit, akhirnya apa? Fenomena dakwah, tamayu, fenomena hizbiyah. Sudah berapa tahun para masyayikh kita yang datang di Indonesia, di Bantul ataupun di Jakarta ataupun di mana-mana, rasanya belum pernah ada tema-tema yang seperti itu. Rasanya belum pernah ada tema-tema seperti itu. Tema yang mereka bawakan bagaimana menjadi muslim yang sesungguhnya, muslim sebagai rahmatan lil alamin, jadilah muslim yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadilah muslim yang terbaik, menjaga persaudaraan. Tetapi rupanya masyayikh kita di Indonesia masih di atas kelasnya masyayikh dari Timur Tengah. Ini barakallahu fikum. Qala ta'ala adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Mereka sangat rendah hati terhadap kaum mukminin dan sangat keras terhadap orang-orang kafir. Al-Maidah ayat 54. Artinya di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membeberkan kepada kita, memberikan kepada kita hikmah. Hikmah pergantian kepemimpinan atau panglima perang dari Khalid bin Walid ke Abu Ubaidah bin Jarrah oleh Umar bin Khattab. Apa hikmahnya tadi? Liyakuna mu'tadilan. Supaya seimbang. Umar bin Khattab merasa karakternya beliau keras. Bagaimana kalau orang seperti Umar bin Khattab pendampingnya Khalid bin Walid? Kasihan kaum muslimin. Kapan istirahatnya, perang terus nantinya. Tapi ketika diimbangi oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, artinya Umar keras, Abu Ubaidah lembut, lemah lembut, sebagaimana Abu Bakar, akan seimbang. Akan seimbang. Abu Bakar ketika dia merasa lembut orangnya, maka dia mempertahankan posisi Khalid bin Walid tetap sebagai panglima perangnya. Dan ini adalah sebagai siasat. Termasuk dalam siasat bahwa kita hendaknya berteman barakallahu fikum seperti itu. Kita orangnya yang keras. Berteman dengan orang yang keras juga seperti kita misalnya. Ya berantem toh kerjanya. Qala wa lihada lamma wulliya Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhuma saru kamilaini fil wilayah. Sara kamilaini fil wilayah. Oleh sebab itu tatkala Abu Bakar dan Umar menjadi wali, mereka pun menjadi orang yang sempurna dalam kepemimpinannya setelah Rasulullah tentunya. Wa'tadala minhuma ma kana yansibani fihi ila ahadi al-tarafaini fi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam min lini ahadihima wa syiddatil akhar. Dan seimbang apa yang telah dinisbatkan kepada Nabi selama hidup beliau dari dua sisi, yaitu lembut dan keras. Rasulullah dua sifat ini dimiliki, keras, lembut. Rasulullah keras. Bagus. Makanya barakallahu fikum, kalau ada orang mengatakan dia keras, bagus. Yang kedua, lembut. Lin riq. Ashidda wal kuffari ruhamaru bainahum. Hatta qala fihi man nabiy sallallahu alaihi wasallam iktadu bil ladain min ba'di Abi Bakr wa Umar. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tauladanilah oleh kalian dua orang sesudah aku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Artinya tauladan setelah saya meninggal kata Rasulullah adalah dua, Abu Bakar dan Umar. Jangan Abu Bakarnya aja. Abu Bakar terkenal apa? Lembut. Tetapi Abu Bakar dan Umar, jangan Umarnya aja. Umar terkenal apa? Keras. Dan ini adalah hikmah. Dan ini barakallahu fikum adalah hikmah. Ketika dia bermasyarakat lembut, hidup di masyarakat yang memang masyarakat jahil awam, dia bisa mengajak mereka, dia bisa mencerminkan kepada mereka akhlak yang mulia, dia bisa bermasyarakat dengan baik. Bagaimana supaya dia diterima masyarakat, bagaimana supaya dia bisa bermasyarakat dengan baik. Tapi ketika kehormatannya dirongrong, ketika kehormatannya dirusak, ketika ada gejala kerusakan yang akan merusak akidah dia, dia juga orang yang pertama yang kali pasang dada. Makanya Rasulullah mengatakan iktadaw tauladanilah oleh kalian dua orang sesudahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar ambil sifat lembutnya, Umar ambil sifat kerasnya. Dengan demikian akan mu'tadil, akan seimbang. Tidak selamanya keras terus dan tidak selamanya lembek terus. Nah, berdakwah begitu ada teror sedikit, begitu ada ancaman sedikit, waduh, belum sudah kabur duluan, sudah gak bisa bertanggung jawab. Qal wa zahara min Abi Bakr min syaja'atil qalbi fi qital ahli ridda. Akan tetapi kata beliau, nampak pada diri Abu Bakar kekerasan, syiddatil qalb, syaja'atil qalb, keberanian hati pada saat beliau memerangi orang-orang yang murtad, wa ghairihim ma barraza bihi ala Umar wa sa'ir sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. Lihat Abu Bakar lembut, kata Syekhul Islam, tetapi terlihat keberanian hati beliau bahwa ternyata beliau adalah seorang yang berani dan seorang yang bisa keras pada tempatnya ketika beliau memerangi ahli reddah, memerangi orang-orang yang murtad dan juga yang lainnya, yang menunjukkan kelebihan beliau di atas Umar dan bahkan para sahabat yang lainnya. Dan inilah adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Ubaidah terkenal amin hadhil ummah. Amin hadhil ummah. Kepercayaan umat ini. Kepercayaan umat ini. Khalid bin Walid terkenal dengan Saifullah, pedang Allah Subhanahu wa taala. Yang ini keras, yang ini lembut. Abu Ubaidah diangkat sebagai amin kepercayaan, amanah. Artinya begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada masing-masing orang dengan karakternya masing-masing. Dengan karakternya masing-masing. Wa in kana al-hajatu fil wilayati ila al-amanati ashadd quddima al-amin. Kalau kita melihat kata beliau, yang kita butuhkan adalah amanah, maka didahulukan orang yang bisa diamanah. Min hifdzil amwal wa nahwiha, seperti penjagaan harta ataupun yang semisalnya. Fa amma istikhrajuha wa hifdzuha fala budda min fihi min quwwatin wa amanatin. Adapun ketika mengeluarkannya dan menjaganya, maka mesti dikeluarkan dengan kekuatan dan amanah. Faywalla 'alaiha syaddin qawiyyun yastakhrijuha biquwwatihi. Maka diberikan amanah orang yang kuat yang bisa mengeluarkannya dengan kekuatan dan kekerasan. Wa katibun aminun yahfazuhuma bi khibratihi wa amanatihi, dan seorang sekretaris yang bisa dipercaya, yang bisa menulis dia dengan keahliannya dan amanahnya dia. Ini siasat. Kata beliau rahimahullah, kalau urusannya adalah urusan harta, misalnya pemerintah, ini pembicaraan pemerintah, maka tentunya dua. Dalam hal ini dua alinya ada dua berarti. Yang keras, yang lembek, yang lembut. Yang keras untuk mengambil zakat, yang tidak mau mengeluarkan zakat atau yang bandel dipaksa dengan keras, yang amanah untuk mencatat. Dicatat dengan amanah. Dicatat dengan amanah. Kalau yang nyatat yang keras, bisa-bisa karena jengkelnya dicatat salah. Tetapi perlu tenang. Jadi memang seimbang. Wa kadzalika fi imaratil harb. Idza umira al-amir bi musyawarati ulil ilm wad-din jama'a bainal maslahatain. Demikian pula kata beliau dalam kepemimpinan perang. Kapan umira al-amir, seorang amir diangkat berdasarkan hasil kesepakatan orang yang berilmu dan orang yang beragama, maka ia akan mengumpulkan dua maslahat, amanah dan kerasan. Luar biasa kalau orang memiliki dua sifat ini. Keras, amanah. Apa maknanya keras? Maknanya keras tidak gampang dicemooh, tidak gampang pokoknya dia punya harga diri. Keras dia. Dia bisa membela kebenaran di hadapan orang. Dia bisa pasang dada ketika ada masalah. Tapi ketika dia diberi amanah, juga orang yang amanah. Ada orang yang kadang berani, tapi saya enggak punya amanah. Sehingga ketika diserahi uang, karena dia memiliki sifat keberanian, ambil lagi. Begitu ditagih, mana uangnya? Saya sudah ambil, mau apa? Berani dia. Berantem, boleh. Ini berani-berani nekat namanya. Tidak boleh, tidak benar seperti itu. Tetapi ketika dua sifat ini kata beliau dimiliki oleh seseorang, maka ini adalah sifat yang sangat terpuji. Berani, amanah. Luar biasa. Berani, amanah. Ketika dia dihadapkan dengan suatu masalah, berani berhadapan, berani menanggung risiko, berani pasang dada, berani pasang dada. Tapi ketika dia diberikan amanah, entah itu uang, entah itu titipan, entah itu apa saja, dia juga ternyata orang yang terkenal baik. Tidak akan menyia-nyiakan amanah, dan tidak akan kurang sedikit pun amanah yang diberikan, yang diserahkan kepada dia. Ini adalah dua sifat yang sangat terpuji. Kalau selamanya kamu terus-terusan lembek, diketahui orang. Diketahui orang. Terminal, istrinya dijahili orang. Istrinya sudah jerit-jerit, dianya malah kabur juga. Ikut jerit. Amanah luar biasa. Tapi penakut juga luar biasa. Repot. Repot orang seperti ini. Tetapi contohlah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Amanah diserahi oleh Rasulullah untuk menjaga uang zakat. Tapi begitu ada maling ditangkap sendirian, ternyata setan. Sampai 3 kali ditangkap, ternyata setan. Artinya ini amanah luar biasa, juga keberanian yang luar biasa. Wa hakadha fi sa'iril wilayat idza lam tatimma al maslahatu bi rajulin wahidin jumi'a baina adadin. Demikian pula dalam semua kekuasaan atau kepemimpinan, kalau memang tidak cukup dengan satu orang, maka mesti digandengkan 2 orang. Yang satu keras, yang satu lembut. Fala budda min tarjih al-aslah atau ta'addud al-muwalla idza lam taqa al-kifayah bi wahidin tammin. Maka mesti kita mendahulukan yang terbaik, atau memang kalau terpaksa menunjuk beberapa orang tidak dipermasalahkan, selama kalau memang kita merasa tidak cukup dengan satu orang. Demikian nasihat atau kalimat-kalimat hikmah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bis-shawab.